bila kau dengar alunan melodi sayup-sayup di kejauhan. Lagunya sendu dan menyayat, cermin suatu kehancuran. Bagai takkan tangis bidadari, tersendat-sendat di malam sunyi, di malam sunyi. Gemercik rintik tetes air hujan, desah lembut daun berjatuhan. Seakan setia kepada kawan, mencari cinta dan kedamaian. Walau membara hasrat hati, namun penentu hanya Ilahi yang Maha menyayangku, ingin membelaimu. Bagai sakan tangis bidadari, tersendat-sendat di malam sunyi, di malam sunyi. Ingin membelaimu, ingin menyayangmu, ingin membelaimu, ingin menyayangmu, ingin membelaimu.